الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله kita lanjutkan kembali pembahasan dari surat Dhuha. Telah kita jelaskan sampai kepada ayat yang ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan kenikmatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah jalla wa ala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir dalam keadaan yatim, maka Allah subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam keadaan tidak mengerti apa itu kitab, apa itu al-iman, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatinya dalam keadaan miskin, lalu kemudian Allah tabaraka taala memberikan kepadanya sifatul ghina sehingga dia merasa puas, memiliki sifatul qana'ah dan bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak yatim, maka janganlah kamu taqhar. Disebutkan dalam tafsir, fa ammal yatima fala tusim muamalatahu. Adapun anak yatim, fala taqhar, maknanya fala tusim muamalatahu. Jangan kamu buruk dalam bermuamalah dengannya. Jangan kamu buruk dalam bermuamalah dengannya, dengan merendahkannya, dengan memakan hartanya dengan cara yang zalim, menelantarkan hartanya, tidak memanfaatkan hartanya dalam cara yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepadamu di mana kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah berikan kepadamu berbagai macam kenikmatan, maka jangan kamu melakukan perbuatan yang buruk pula kepada anak yatim. Fala tusi' mu'amalatahu. Wa amma sa'ila fala tazjurhu. Adapun as-sa'il, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun as-sa'il, maka jangan kamu menghardiknya. Ay fala tazjurhu, jangan kamu menghardiknya. Bal at'imhu waqdi hajatahu. Namun berikan kepadanya makan. Dia datang meminta kepadamu sesuatu. Jangan kamu menghardiknya. Namun berikan kepadanya makan dan tunaikan hajatnya. Tunaikan hajatnya. Dan di sini penyebutan as-sa'il memiliki dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud as-sa'il adalah orang yang meminta, membutuhkan harta. Orang yang membutuhkan harta, pengemis, orang yang benar-benar terlihat bahwa dia sangat butuh, disebabkan karena dia tidak mampu atau yang semisalnya. Maka apabila ada orang datang meminta kepadamu harta, jangan kamu hardik dia. Apabila kamu mampu beri makan, berikan kepada yang makan. Jika kamu mampu menunaikan kebutuhannya, tunaikan kebutuhannya. Makna yang kedua yang dimaksud dengan as-sa'il, yaitu yang bertanya. Ya, bertanya. Dan bertanya di sini apakah? Ya, pertanyaan secara umum yang bermanfaat baginya, yang mendatangkan maslahat kepadanya, apakah dalam urusan din, dalam permasalahan agama. Dia datang bertanya kepadamu, jangan kamu menolaknya atau menghardiknya dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Jangan. Nah, kecuali misalnya apabila ada hal-hal yang sifatnya syar'i, butuh untuk kamu marah kepadanya. Sebagaimana yang datang dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang beliau marah. Namun asal hukumnya apabila ada seorang datang bertanya, benar-benar dia bertanya. Bukan pertanyaan ta'annud, bukan pertanyaan yang terlalu memaksakan diri, dia bertanya tentang masalah agama. Maka jangan kamu hardik dia. Jika kamu punya jawaban, jawaban, berikan jawaban yang baik. Apabila kamu tidak punya jawaban, katakan wallahu a'lam atau la adri. Naam. Saya tidak tahu. Atau seseorang datang bertanya tentang masalah-masalah yang sifatnya dunia, misalnya dia bertanya tentang jalan. Ya, maaf kalau menuju daerah ini lewat mana? Jalan ke kiri atau ke kanan? Atau yang semisalnya. Maka jangan kamu menghardiknya. Walhasil as-sa'il, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sifatnya umum. Orang yang meminta dalam urusan dunia ataukah bertanya dalam perkara din atau perkara dunia. Tunaikan kebutuhannya, hajatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun kenikmatan Rabbmu, disebutkan dalam tafsir wa amma bi ni'mati rabbika allati asbaghaha 'alaika fatahaddats biha. Adapun nikmat Rabbmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka sebutkanlah. Maka sebutkanlah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada hamba agar kemudian hamba tersebut menampakkan rasa syukurnya. Jika Allah memberikan padamu kenikmatan, jangan kamu sembunyikan. Sampaikan, sebutkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Ya, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk riya sum'ah. Naam. Namun sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah tabarak wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah yuhibbu an yura athar ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk melihat pengaruh dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Pengaruh kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan pengaruh nikmat ini ada dua keadaan. Pengaruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, nikmat yang urusannya dengan dunia misalnya. Seseorang diberikan kelebihan, keleluasaan dalam hal harta yang halal, maka dia nampakkan tidak mengapa. Misalnya seseorang diberikan keleluasaan, kelapangan, maka nampakkan itu pada kehidupan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk melakukan perkara yang haram, bukan untuk riya atau sum'ah. Akan tetapi sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan dan tidak sepantasnya seorang ketika diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak menampakkan kenikmatan, tidak sepantasnya. Dia orang diberikan kelebihan misalnya, maka tidak mengapa seorang memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, selama dalam batas-batas syar'i. Sebab ini bukan saja perkara yang hukumnya boleh, namun dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau apabila beliau menerima tamu, ya terkhusus jika tamu itu datang dari jauh, beliau berpakaian yang indah. Beliau berpakaian indah. Pada hari-hari Id, beliau berpakaian yang indah. Dan beliau mengatakan inna allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah dan menyukai keindahan. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, idza wassa Allah 'alaikum fa'usi'u. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan kepada, manfaatkan. Ya. Bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kelapangan kepadamu lalu dia tidak menampakkan, berpakaian tetap sengaja dia. Pakaiannya compang-camping. Naam, sengaja dipakai pakaian bertahun-tahun sampai sobek-sobek. Sobek sedikit dijahit, sobek lagi dijahit. Padahal dia mampu untuk membeli yang lainnya, misalnya yang baru. Memungkinkan bagi dia. Naam. Berbeda kalau memang kondisi seorang demikian, tidak mengapa. Al-badzadzah min al-iman. Tapi kalau seorang sengaja, khawatir jangan sampai ini termasuk dalam bentuk syuhrah. Pakaian kemasyhuran, dia memakai pakaian yang terlalu mewah atau terlalu rendah dengan tujuan agar orang mengatakan bahwa dia zuhud, dia demikian dan seterusnya. Maka ini tidak sepantasnya. Ini pengaruh nikmat yang pertama, nampak dalam kehidupannya. Yang kedua, pengaruh nikmat dalam hal rasa syukur seorang hamba. Semakin bertambah kenikmatan, semakin bertambah pula rasa syukur hamba tersebut kepada Rabbnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin Allah memberikan nikmat kepadanya, maka beliau semakin menambah tingkat ibadah beliau, kualitas kuantitas ibadah. Dan beliau mengatakan afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mengapa seorang memberitakan nikmat, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan pada saya demikian banyak kenikmatan dan yang semisalnya dari apa yang dia miliki. Silahkan. Kecuali apabila dikhawatirkan misalnya bahwa orang yang diberitakan ini bukan orang yang pantas untuk diberitakan tentang kenikmatan tersebut, maka jangan dia beritakan. Seperti misalnya jangan sampai dia menyebutkan kenikmatan di hadapan orang yang hasad, dengki. Kamu sebutkan kenikmatan yang Allah berikan padamu lalu muncul kedengkian pada dirinya sehingga dia justru mengharapkan nikmat itu hilang darimu. Jangan kamu ceritakan. Dan itu salah satu faedah dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika beliau bermimpi, inni raaitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Dia ceritakan itu kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara. Mereka akan bikin makar kepadamu. Karena ayahnya mengetahui kondisi anak-anaknya dari saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu." Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang dia senangi, fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Maka jangan dia memberitakan apa yang dia senangi itu kecuali kepada yang senang pula, yang senang ketika kita menceritakan itu kepadanya, bukan pada orang yang dengki, bukan pada orang yang hasad. Nah, maka ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Maka dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Adh-Dhuha. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.